kasihku, sayangku, ku ingin kau tahu, hati ini kan selalu menantikan cintamu. Dengan kesembuhanku, mengapakah ku berbagi meskipun engkau jauh? Ku kan selalu merindukanmu, ku kan tetap selalu menjagamu. Jangan ada kata berpisah. Janjiku inginkan di hatimu selalu untukku. Takkan ku berpaling, hanya kau satu di hatiku. Tak ku biar engkau jauh, untuk selamanya ku tetap di hati.